ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. معاشر المسلمين أيها الإخوة رحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mendapatkan nikmat di atas Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat anugerah dari Allah Azza wa Jalla yang sangat-sangat mulia dan istimewa. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dengan adanya kajian-kajian ilmiah, majlis-majlis ta'lim, maka akan menjadikan hati-hati kita tenang, hati-hati kita semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita semakin memperhatikan dan mendahulukan serta memberikan perhatian yang khusus terkait dengan alam akhirat, kehidupan setelah kematian kelak. Kalau kita pelajari dan kita perhatikan sesama, pada kebanyakan ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan terkait dengan dunia, kehidupan dunia, maka di situ Allah Azza wa Jalla sifati dengan sesuatu yang tidak baik, dengan perkara-perkara yang melalaikan dari kehidupan akhirat. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, Rasul alaihi salatu wasalam juga telah menyatakan bahwa dunia ini mal'unah, terlaknat, mal'unun ma fiha, terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkara-perkara yang ada kaitannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita melaksanakan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, tentulah dari hari ke hari mendapatkan cobaan, mendapatkan rintangan, mendapatkan gangguan yang terkadang mereka-mereka yang membawa dan melaksanakan serta berpegang teguh dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam tadi, merasakan sesuatu yang sungguh-sungguh sangat tidak menyenangkan dan tidak mengenakan, sehingga banyak dari mereka yang kemudian lebih memilih untuk menanggalkan dan meninggalkan dari apa yang selama ini telah dia jalani, yang telah ia pegang, yang telah ia yakini, kemudian menyeberang, memilih ke sebelah, ke tepi, naam, dikarenakan itu dirasa lebih menguntungkan dan lebih mengenakkan dia. Padahal kalau kita teliti, yang namanya dunia, yang namanya kesenangan, naam, itu pada sifat-sifat yang Rasul alaihi salatu wasalam sebutkan meliputi kehidupan dunia. Naam, halwatun khadirah, kehidupan dunia ini manis dan hijau. Jarang dari manusia yang tidak suka manis. Minimalnya ketika dia tidak suka ya dimasakkan sayur manis, tapi dia suka untuk ya ngemut permen yang rasanya manis. Nah, demikian pula khadirah, hijau, sehingga tidak sedikit, bahkan mayoritas dari manusia suka memandang sesuatu yang hijau, menyegarkan, menyenangkan dan menenteramkan. Tentu saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita berjalan dan meniti di atas shiratal mustaqim, tidak akan begitu saja mulus dan mudah untuk dilalui sampai akhir hayat. Kalau kita mengingat dan menengok sejarah pada masa awal-awal generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam berpegang teguh dan memilih siratul mustaqim, sampai-sampai mereka mengungsi, hijrah, meninggalkan kampung halamannya, mereka lebih memilih untuk berpisah dari anggota keluarganya. Demikian pula mereka rela untuk mendapatkan hukuman, mendapatkan siksaan demi mempertahankan akidah yang lurus, demi mendapatkan ya husnul khatimah, istiqomah di atas agama Allah Azza wa Jalla sampai meninggal dunia. Sehingga di masa-masa akhir ini, di masa-masa yang kita sudah sangat jauh dari masa Rasul alaihi salatu wassalam, masa yang semakin mendekati dengan hari kiamat, masa semakin jarang dan sedikitnya para alim, para ulama, masa semakin banyak dan semakin mewabah, merajalela berbagai macam kemaksiatan dan perkara-perkara yang melanggar syariat, tentulah cobaan, ujian, naam, beban yang kita rasakan semakin banyak dan semakin berat. Naam, bahkan sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis, nanti akan datang suatu masa yang mana ujian dan cobaan, fitnah itu akan datang bertubi-tubi. Sampai-sampai ketika fitnah, ujian, cobaan itu datang kepada manusia, mereka pun mengatakan, ini merupakan saat kehancuranku, ini merupakan saat kematian dan kebinasaanku. Kemudian datanglah ujian berikutnya, cobaan berikutnya, fitnah selanjutnya, yang kemudian dia pun merasakan bahwa ujian dan cobaan sebelumnya ternyata belum seberapa. ujian, fitnah, cobaan yang telah dia lalui ternyata belum seberapa dibandingkan dengan yang dia alami saat ini. Sehingga ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah wa barakallahu fikum, agar kita senantiasa istiqomah, agar kita kuat, kokoh dan tetap dalam memegang na'am dakwah ataukah memegang dan berjalan di atas shiratal mustaqim, maka kita semakin meningkatkan iman, kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan pelanggaran syariat, dan juga semakin rajin dalam mendalami ilmu agama Islam. Sebuah nasihat yang agung dari salah seorang alim ulama, termasuk dari imamnya masa tabi'in, beliau adalah Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala, memberikan wasiat kepada para tabi'in dikala itu agar mereka yang pertama mendalami dan mempelajari agama Islam ini, kemudian mereka kokoh dalam berpegang teguh dengan syariat agama Islam yang telah mereka pelajari, dan jangan sampai mereka membenci syariat agama bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam yang telah mereka pelajari. Naam. Kalau seandainya para tabi'in yang mereka termasuk generasi yang baik, yang dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik masa adalah pada masaku, ini para sahabat, kemudian yang setelahnya, ini pada masa tabi'in, kemudian setelahnya ini para atba'u tabi'in. Tayyib, ternyata Abul Aliyah Ar-Riyahi memberikan wasiat dan nasihat kepada para tabi'in yang seperti tadi kondisinya. Bagaimana lagi kita yang kita bukan termasuk dari atba'u tabi'in, kita bukan termasuk dari masa tabi'in, bahkan juga kita sangat jauh dari masa para sahabat yang hidup di masa Rasul alaihi salatu wasalam. Tentulah kita lebih pantas dan harus untuk kita mendapatkan dan mempraktekkan, menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala. Naam. Kemudian ma'asyurul muslimin rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari al-imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i syafi, penyakit dan obatnya, ataukah jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari, bertanya tentang obat yang mujarab. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pembahasan terakhir terkait dengan al-ma'siyah taj'alu sahibaha minas safalah, kemaksiatan akan menjadikan pelakunya termasuk dari orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Nabi Adam alaihi salatu wasalam melakukan satu kemaksiatan, melanggar larangan Allah Azza wa Jalla, satu dosa yang dilakukan Nabi Adam alaihi salatu wasalam menjadikan beliau dikeluarkan dari jannah. Iblis ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, tidak taat, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dalam satu perintahnya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Ternyata kita sebagai manusia yang banyak salah, banyak lupa, banyak dosa, banyak kezalimannya, naam, harus lebih-lebih waspada dan hati-hati, jangan sampai mendapatkan hukuman mendapatkan laknat, mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita lakukan dari penyimpangan-penyimpangan syariat, kezaliman, kemaksiatan, kelalaian, ya, terlalu banyak untuk kita hitung ataupun kita kalkulasi. Naam. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, faslun al-ma'asi tujarri'u 'alal insan a'da'uhu. A'da'ahu. Al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, tujarri'u 'alal insani a'da'ah, menjadikan musuh-musuhnya berani kepada dia, kepada manusia tersebut. Kemaksiatan-kemaksiatan akan menjadikan, ya, musuh-musuh berani kepada dia. Wa min 'uqubatiha annaha tujarri'u 'alal 'abdi man lam yakun yatajarra'u 'alaihi min asnafil makhluqat. Di antara akibat dampak negatif dari perbuatan-perbuatan maksiat, annaha tujarri'u 'alal 'abdi, kemaksiatan itu akan menjadikan seorang hamba, man lam yakun yatajarra 'alaihi, musuhnya, ya, yang sebelumnya atau biasanya tidak berani kepada dia, kepada pelaku maksiat ini tadi, min asnafil makhlukat, dari jenis-jenis makhluk yang ada, menjadikan berani setelah manusia dan hamba ini tadi melakukan kemaksiatan. Fatajtari'u 'alaihi syayatin. Ketika seorang hamba ini tadi terjatuh dalam kemaksiatan, ketika seorang hamba ini melakukan kemaksiatan, kemudian akhirnya para syaitan pun berani kepada dia, bil adza, menimpakan gangguan, wal ighwa, melakukan penipuan. Naam. Penyelewengan, penyimpangan, wal waswasah, berani untuk menjadikan hamba ini tadi ragu, bimbang dengan keimanannya. Wa takhwif, syaitan juga akan menakut-nakuti hamba tersebut. Wa tahzin, dan menjadikan hamba tadi sedih. Wa insaihi ma bihi maslahatuhu fi dzikrihi wa mudarratuhu fi nisyani. Dan syaitan akan menjadikan dia meninggalkan, menunda, dan mengakhirkan sesuatu yang kalau dia sebut-sebut, kalau dia ingat, padanya terdapat maslahat, manfaat bagi dia. Wa mudarratuhu fi nisyani, padahal kalau dia lalai, na'am, tidak ingat dengan perkara tersebut, mudarratuhu itu akan menjadi mudarat bagi dirinya. Dibalik oleh syaitan, dijadikan dia lupa, menunda, mengakhirkan perkara-perkara yang justru itu bermanfaat bagi dia, kalau dia meninggalkan justru bermadarat bagi dia. Dengan sebab makhluk ataukah hamba ini tadi, na'am, terjatuh dalam satu kemaksiatan. Tayyib. Fatajtari'u 'alaihi syayatin hatta ta'uzzahu ila ma'siyatillahi azza. Sehingga syayatin, para setan akan mendorong dirinya, sampai betul-betul setan ataukah setan akan memberikan dorongan yang penuh kepada dirinya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nasallallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Kemaksiatan ternyata tidak hanya terkait dengan apa yang kita lakukan saja, namun ternyata akibat dari setelahnya, ya, tak semanis ketika melakukan kemaksiatan tersebut. Nikmatnya sesaat, namun pahit dan perihnya, ya, sangatlah lama waktunya, berhari-hari, bahkan tidak cuma satu dua permasalahan yang dihadapi, namun berbagai macam muskilah, berbagai macam musibah Allah Azza wa Jalla timpakan kepada dia. Setan akan mengganggu dia, menyimpangkan dia, memalingkan dia dari jalan yang lurus, menjadikan dirinya bimbang, ragu dengan prinsip dia, dengan keyakinan dia, dengan keimanan dia yang sebelumnya dia yakin, dia mantap, dia kokoh. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang namanya kemaksiatan. Ya, al-ma'asi tujarri 'alal insani a'da'ah, menjadikan musuhnya berani kepada dia. Musuh utama dan bebuyutan dia adalah syaitan, di mana syaitan merupakan anak keturunan iblis laknatullah alaih, yang jelas-jelas Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan kita dan telah mewanti-wanti, na'am, memberikan wasiat dan peringatan yang tegas serta keras agar kita menjauh, menyingkir dan waspada dari tipu daya serta makar syaitan. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, wa tajtari'u 'alaihi syayatinul insi bima taqdiru 'alaihi min adahu fi ghaibatihi wa hudurihi. Setelah beliau menyinggung musuh yang tidak kelihatan, musuh bebuyutan dari kalangan setan, kemudian beliau menyinggung terkait dengan musuh, ya, yang sama jenis, warna dan bahasanya, sama-sama berkulitkan manusia, sama-sama berbahasakan manusia, bukan dengan bahasa planet dan semisalnya, yakni musuh dari kalangan manusia, syayatin al-ins, setan dari kalangan manusia. Karena setan itu ada dari kalangan jin dan juga ada dari kalangan manusia. Syayatin al-insi wal jin. Ya, setan dari kalangan manusia, demikian pula setan dari kalangan jin. Wa tajtari'u 'alaihi syayatinul insi. Kemudian setan dari kalangan manusia pun akan berani kepada manusia yang bermaksiat tadi. Naam, bima taqdiru 'alaihi, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setan-setan manusia tersebut. Min adzahu, berani untuk mengganggunya. Berani untuk mengusiknya. Berani untuk menyakiti hamba yang bermaksiat tadi. Fi ghaibatihi wa hudurihi, baik ketika hamba tadi, ya, ada di tempat, wa hudurihi, yakni demikian pula ketika hamba tersebut, na'am, ada di tempatnya. Baik dia sedang sadar ataupun dia, na'am, sedang ngalamun ataukah sedang tidak waspada, setan dari kalangan manusia berani untuk mengganggu dan mengusik, ya, hamba yang bermaksiat tersebut. Nah, wa yajtari'u 'alaihi ahluhu wa khadamuhu. Sebelum kita lanjut, makanya yang dinasihatkan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an rahimahumullahu taala, di antara sebab yang akan mendatangkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tergabung dalam pasukan perang, di mana para pasukan perang ini tadi mereka semuanya takwa kepada Allah Azza wa Jalla, imannya kuat, ketakwaannya kuat, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang kita akui keimanan dan ketakwaan mereka, telah meraih pertolongan, perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun jumlah mereka yang sedikit, meskipun persenjataan yang mereka miliki tidak memadai, dengan pula dana, ya, dengan pula dukungan yang mereka miliki tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh pihak musuh, namun banyak, dalam banyak peperangan dan banyak pertempuran, ternyata kaum muslimin mampu mengalahkan dan mengubur-abrik serta memporak-porandakan barisan musuh yang lebih banyak jumlahnya. Tidak lain tidak bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka. Tidak lain tidak bukan dikarenakan sebab ketakwaan dan keimanan yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para malaikat turun membantu mereka. Para jin-jin yang muslim turut andil memberikan bantuan kepada kaum muslimin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin ayol ikhwa rahimakumullah. Naam. Sebaliknya ketika seseorang terjatuh dalam kemaksiatan, melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, menjadikan setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia berani kepada dia. Naam. Mendapatkan dorongan keberanian untuk mengganggu orang-orang yang beriman. Tayyib. Wa yatajarra'u 'alaihi wa yajtari'u 'alaihi ahluhu wa khadamuhu. Dan ahluhu wa khadamuhu, keluarganya, demikian pula para pembantunya, wa ulatuhu, anak-anaknya, wa jiranuhu, tetangganya, hatal haiwan wal bahim, sampai-sampai ya hewan, demikian pula binatang peliharaannya pun akan ya berani untuk mengusik dia, mengganggu dia, tidak taat dan patuh kepada hamba ini tadi. Nah, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, ulama yang telah mendahulu kita dalam beriman, bertakwa dan menghadap Allah Azza wa Jalla, sebagiannya telah mengatakan, inni la'asyallaha, inni la'asyallaha fa'a'rifa dhalika fi khuluqi imra'ati wa dabati. Naam. Inni la'asallah, sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa'a'rifu dhalika, maka aku pun mendapati dan menyaksikan dampak, pengaruh, akibat dari perbuatan itu, fi khuluqi imra'ati wa dabati, pada akhlak istriku, dengan pula naam tabiat kendaraanku. Jadi kata sebagian salaf ini tadi, ya, beliau menggambarkan ketika beliau terjatuh dalam kemaksiatan, melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, tidak lama kemudian beliau pun mendapatkan akibat dampak negatif dari kemaksiatan yang beliau lakukan, yang beliau terjatuh dan tergelincir padanya. Ya, dampak negatif tadi beliau dapati ternyata ada pada istrinya, yang istrinya sebelumnya taat, ya, nurut dengan apa yang dia inginkan, dengan apa yang dia maukan, ternyata tiba-tiba tidak nurut, ya, tidak patuh, yang biasanya kalem-kalem saja, ternyata sekarang ya tidak kalem. Nah, dengan pula ternyata pengaruhnya pun dirasakan terjadi pada kendaraan. Motor misalkan biasanya anteng-anteng saja, ya, enggak ada apa-apa, tiba-tiba macet, ya, tiba-tiba naam ada kerusakan, tiba-tiba harus turun mesin dan semisalnya. Ini kata sebagian salaf. Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla akan merembet pengaruhnya, ya, efeknya, naam, terkait dengan istri, dengan pula kendaraan yang dia miliki. Wakadzalika yatajarra'u 'alaihi wa kadzalika yajtari'u 'alaihi awliya'ul amri. Naam. Demikian pula awliya'ul amri, para pemimpin, para penguasa pun akan yajtari'u 'alaihi, berani kepada hamba tersebut, meremehkan hamba tersebut, menindas hamba tadi. Bil uqubah, dengan hukuman, ya, allati in adalu fiha aqamu alaihi hududallah, yang kalau seandainya mereka bersikap adil padanya, mereka akan menegakkan atas hamba tadi, ya, hududallah, yakni hukuman-hukuman keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga para penguasa, para pemimpin pun, ya, akan ada sedikit banyak terkait dengan pengaruh kemaksiatan yang dilakukan oleh si hamba tadi. Naam. Ada sebuah kisah, ya, yang beliau ini sebagai seorang pemimpin di kala itu, rakyatnya mengeluh. Ya. Nah, rakyatnya mengeluh. Wahai penguasa kami, wahai pemimpin kami, ana lupa nama beliau. Yang jelas ini kisah yang terkait dengan masa tabiin atau setelahnya, Allah alam. Ana lupa. Yang jelas, beliau ini mengeluh, masyarakatnya dan rakyatnya mengeluh, ya, terkait dengan penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang angkuh dan semisalnya. Penguasa yang sangat, ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan didapatkan oleh rakyatnya. Nah, para rakyat dan masyarakat tadi mendambakan seorang pemimpin, seorang penguasa seperti Abu Bakar, penguasa seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, Abu Bakar wa Umar dan setelahnya. Naam. Kemudian seorang penguasa ini tadi pun mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang perhatian terhadap rakyatnya, mengayomi terhadap rakyatnya, dikarenakan masyarakat yang ada di ketika itu mereka beriman, mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang sangat-sangat takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan aku ditakdirkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin atas kalian. Yani saya menjadi penguasa yang kejam. Saya menjadi penguasa yang, ya, naam, tidak mengayomi kalian. Saya menjadi penguasa yang demikian tidak sesuai dengan keinginan dan dambaan kalian. Karena memang masyarakat sekarang ini adalah kalian dan seperti kalian. Kamu dan demikian pula orang-orang yang semisal dengan kamu, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak takwa, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan keimanan yang sempurna. Makanya Allah Azza wa Jalla pun ya al-jaza'u min jinsil amal, membalas dan menghukum kepada kalian dengan hukuman yang setimpal. Naam. Waliyul amr, para penguasa, para pemimpin. Kalau kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, penguasa yang baik, penguasa yang tidak zalim dan semisalnya, berarti kita mulai dari diri-diri kita sendiri atau diri-diri kita terlebih dahulu. Jadilah kita sebagai rakyat yang baik, jadilah kita sebagai rakyat yang soleh, jadilah kita sebagai rakyat yang beriman dengan keimanan yang sempurna, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadi rakyat yang demikian, maka insya Allah dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan pemimpin kepada kaum muslimin, seorang pemimpin yang sesuai dengan sifat dan kriteria yang ada pada diri-diri mereka. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa tajtari'u 'alaihi nafsuhu fa tata'assadu 'alaihi wa tastas'abu 'alaihi. Demikian pula nafsuhu, jiwanya akan berani kepada dirinya, kepada tuannya, kepada pemiliknya. Fa tata'assadu 'alaihi, sehingga jiwanya menjadi sifat ataukah jiwa yang sangat jelek bagi tuannya. Watas tas'abu alaih, tuannya merasa kerepotan dalam mengarahkan ya dan mengekang dari jiwanya. Falau aradaha li khairin lam tutawi'ahu wa lam tanqud lahu. Kalau seandainya pemiliknya, pemilik jiwa tadi ingin melakukan kebaikan, maka jiwanya tidak mau menurutinya. Walam tangkut lahu, jiwanya tidak mau ya tunduk dan patuh kepada tuannya. Senantiasa memberontak. Diajak kebaikan, ya jiwanya memberontak. Diajak taat kepada Allah Azza wa Jalla, jiwanya memberontak. Tidak patuh, tidak tunduk kepada tuannya. Wa tasuquhu ila ma fihi halakuhu sya'a am aba. Jiwanya justru sebaliknya, akan mengajak, akan menyeret, akan menggiring tuannya dan pemiliknya menuju perkara ma fihi halakuhu, pada perkara yang padanya terdapat kebinasaan baginya. Sya'a am aba. Apakah tuannya ini tadi ya rela ataupun enggan. Jiwanya senantiasa ammaratun bisu, senantiasa memerintahkan dan mendorong ya, menyeret dia untuk senantiasa melakukan kebinasaan, kejelekan, penyimpangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata billah. Naam, nas'allaha as-salamata wal afiyah. Wa dzalika li anna at-ta'ata hisnur rabbi. Yang demikian itu dikarenakan yang namanya ketaatan, taat kepada Allah Azza wa Jalla, bagaikan hisnur rabbi, tameng, benteng, pelindung dari Allah Azza wa Jalla, tabaraka wa ta'ala. Alladhi man dakhalahu kana minal aminin. Siapa saja yang masuk pada benteng perlindungan dari Allah Azza wa Jalla tadi berupa ketaatan, maka dia termasuk dari orang-orang yang akan aman. Ya, termasuk dari orang-orang yang akan aman. Fa idza faraqa al-hisna, namun kalau seandainya manusia ini tadi memisahkan diri dari benteng perlindungan Allah Azza wa Jalla, maka ijtara'a 'alaihi qutta'at tariq wa ghairuhum. Niscaya para perampok, para begal, ya, musuh-musuh yang terang-terangan akan berani untuk bertindak kepada orang tersebut. Wa ala hasab ijtira'ihi ala ma'asillah. Demikian pula sesuai dengan jatuhnya dia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu ijtira'u hadzal afat wan nufus 'alaih, dengan pula akan semakin meningkat ya kejelekan-kejelekan tadi menimpa dirinya, wan nufus 'alaih, dengan pula jiwa jelek akan menguasai orang tersebut. Jadi ketika hamba tadi semakin meningkat kemaksiatannya, maka musuh-musuh pun akan semakin berani kepada dia. Naam, dalam kondisi seperti itu, jiwanya pun akan semakin menguasai ya tuannya ini tadi. Walaisa lahu syai'un yaruddu anhu. Kemudian hamba ini tadi, tuannya ini tadi, orang tersebut tidak memiliki sesuatu yang bisa menolak, mencegah dari perkara tersebut. Naam. Fa inna dzikrallahi wa ta'atahu was-shadaqah wa irsyadal jahil wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wiqayatun taruddu 'anil 'abdi. Dikarenakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, shadaqah, memberikan bimbingan, arahan, mengajari orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu, kita ajari ilmu agama ya, wal amra bil ma'ruf, kita merintahkan perkara yang baik, wa nahya 'anil munkar, kita melarang dari suatu kemungkaran, semuanya itu wiqayah, bagikan perisai, bagikan tameng, 'anil 'abdi yang taruddu 'anil 'abdi, yang akan melindungi berbagai macam kejelekan dari seorang hamba. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan perlindungan, mendapatkan perisai, mendapatkan benteng yang kokoh dan kuat, ya, di antara kuncinya adalah semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, bi manzilatil quwwah. Taubahnya bagaikan kekuatan antibodi, allati taruddul marad wa tuqawimu, yang antibodi seseorang tadi akan menolak dan melawan serta melindungi ya jasad badan seseorang dari penyakit yang akan menjangkitinya. Kalau antibodi seseorang itu kuat ya, maka dia tidak akan mudah terjangkiti berbagai macam penyakit. Yang lainnya batuk-batuk, dia tetap sehat. Yang lainnya pegelinu, dia tetap ya adem ayem. Nah, karena antibodinya kuat. Tayyib. Akan terjaga dari berbagai macam penyakit. Faidah demikian pula terkait dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, akan menjadi seperti antibodi bagi dirinya. Faidah saqatatil quwwah. Namun apabila antibodi seseorang tadi lemah, berkurang, apalagi ngedrop, ghalaba waridul marad, akhirnya yang lebih berkuasa adalah naam calon-calon ataukah bibit-bibit penyakit. Ya, mudah batuk pilek, ya, mudah terjangkiti, tertimpa dan tertular penyakit, fakanan halak, akhirnya dia pun menjadi orang yang binasa. Nah, menjadi orang yang binasa. Tayyib. Fala budda lil 'abdi min syai'in yaruddu 'anhu, sehingga sangat-sangat bagi seorang hamba butuh untuk memiliki sesuatu yang bisa menopang, melindungi dirinya ya dari penyakit-penyakit tersebut. Fa inna mujibas sayyi'at wal hasanat tatadafa, dikarenakan pendorong-pendorong kebaikan dan kejelekan itu saling tarik-menarik. Ya, kebaikan punya perkara-perkara yang naam menghantarkan kepadanya, kejelekan pun demikian, masing-masingnya saling tarik-menarik. Fayakunul hukmu lil ghalib kama taqaddam, sehingga yang menjadi final akhirnya adalah bagi yang kuat. Ya, sebagaimana yang telah kita lewati. Wa kullama qawiya janibul hasanat, kalau seandainya yang kuat itu adalah perkara-perkara yang akan menjadikan hamba yang tadi mau untuk melakukan kebaikan-kebaikan, Karena raddu aqwa kama taqaddam, berarti antibodi dan kekuatan perisai dan perlindungan yang dia miliki lebih kuat pula. Fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melindungi dan membentengi orang-orang yang beriman. Wal iman qaulun wa amal. Yang namanya keimanan itu meliputi ucapan demikian pula perbuatan. Fabihasabi quwwatil iman yakunu daf'u. Maka sesuai dengan kekuatan iman yang dimiliki oleh seseorang, demikian itulah kekuatan, na'am, perisai, pelindung, benteng dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin, ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, tentulah kita yakin dan kita percaya yang paling kuat, yang paling kokoh imannya dalam iman dan takwa adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita lihat suatu ketika, ketika Rasul alaihi salatu wassalam dikejar dan disayembarakan untuk dibunuh, ya, suatu ketika ada, ya, orang kafir, na'am, yang berhasil membuntuti Rasul alaihi salatu wassalam dalam keadaan pedang terhunus sampai dekat, tinggal hitungan langkah ataupun jengkal jarak dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang melindungi, tidak ada, na'am, pasukan khusus, ya, tidak ada pengawal khusus yang ada di dekat Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, akhirnya orang kafir ini tadi, na'am, mendekatkan pedangnya, ya, kepada Rasul alaihi salatu wassalam, menempelkan pedangnya di leher Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam bahasa kita, ya Muhammad, sekarang ini adalah waktu kematianmu, ya, sekarang adalah masa ajalmu. Tidak ada lagi yang mampu melindungi kamu dari pedang yang terhunus ini. Akhirnya Rasul alaihi salatu wassalam memohon berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang kemudian Allah Azza wa Jalla pun membalikkan kondisi dan keadaan di kala itu. Akhirnya orang tersebut, na'am, tiba-tiba badannya gemetar yang sangat hebat, tayyib, menjadikan pedang yang dia pegang erat-erat pun jatuh, yang akhirnya Rasul alaihi salatu wassalam pun kembali mengambil pedang tersebut, kemudian menempelkan di leher orang kafir tadi. Sekarang siapa yang akan melindungi dirimu dari pedang yang terhunus ini tadi? Syahidnya dan inti dari kisah tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan membela, memberikan pertolongan kepada hambanya dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam kejelekan, nah, sesuai dengan tingkat iman dan takwa yang dimiliki oleh hamba tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang ma'ruf, kita dengar bersama, ya, na'am, jin kafir takut untuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau Umar melewati satu gang, maka jin kafir akan menyingkir melewati gang yang lainnya. Tidak lain tidak bukan disebabkan keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahu musta'an, wallahu alam bisawab, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.